전에 gadis Betawi, hai manis sekali, aku jatuh hati. Cane, cane, di mana rumahnya, siapa babenya, boleh enggak aye datang ke rumah. Cane, cane. Gayanya cane gak ada duenya, cane cane. Kau gadis Betawi, hai manis sekali, aku jatuh hati. Cane cane. Siapa babenya, boleh enggak aye datang ke rumah. Cane, cane. Bergoncang, aduh manisnya cane lebih dari gule, aduh gayanya cane gak ada duenya, cane cane. Kau gadis Betawi, hai manis sekali, aku jatuh hati. Chane, chane.